إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم معاشر المسلمين pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan tentang permasalahan al-ibtila yakni ujian-ujian atau bala yang Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus berikan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memberikan kepada kita kehidupan dan kematian di dunia ini tidak lain tujuannya adalah untuk menguji kita. Naam, untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha berkah Allah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang di tangannya lah seluruh kerajaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Dan Allah Ta'ala Maha perkasa lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kehidupan dan kematian bagi kita ini tidak lain tujuannya adalah untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalannya. Baik Allah Ta'ala menguji dengan perintah-perintahnya maupun dengan larangan-larangannya, atau Allah Ta'ala menguji dengan perkara syariat agama ini untuk kita, menguji dengan baik dan buruk, menguji dengan halal dan haram, dan seterusnya, yang itu semua untuk menguji, untuk mengetahui siapa di antara kita ini yang paling bagus amalannya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa sesungguhnya dengan ujian itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan siapakah di antara kita ini orang-orang yang jujur keimanannya, dan siapa pula orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa sesungguhnya mereka itu dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji lagi dengan pengakuan imannya itu. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar dengan ujian itu Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar imannya, dan siapa pula orang-orang yang dusta keimanannya. Kemudian dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, apa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah taala menyatakan, apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu masuk akan dimasukkan ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh berbagai macam malapetaka, mereka ditimpa oleh berbagai macam kesengsaraan, dan mereka diguncangkan dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah. Begitu dahsyatnya cobaan dan ujian itu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala menegaskan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dekat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menguji kita. Allah taala terus akan mendatangkan kepada kita berbagai macam cobaan-cobaan sampai akan diketahui apakah benar iman kita ataukah justru dusta iman kita. Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian sampai akan diketahui, sampai Allah kami mengetahui siapakah orang-orang yang mujahid atau orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Dan Allah taala pasti akan menyampaikan yakni baik buruknya keadaan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini semua menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus menguji kita. Baik kita ini dalam keadaan apapun, kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang namanya ujian dari Allah, bala atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya bermacam-macam. Yang semua itu adalah untuk menguji kita tentang siapa yang paling baik amalnya, dan siapa yang jujur imannya, dan siapa pula yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bala itu bentuknya macam-macam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya ujian Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak ada lain adalah syariat agama Islam ini. Artinya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitabnya Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua sungguhnya adalah untuk menguji kita siapa di antara kita ini orang-orang yang benar-benar mengikuti kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah tersebut, dan siapa pula orang-orang yang berpaling dan menjauh darinya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, نعم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كال نعم الله تعالى menyatakan أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله تعالى menyatakan apakah pantas bagi Allah Ta'ala menganggap bahwasannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu seperti keadaannya seperti orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi? Apakah Allah, pantas bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan orang-orang yang bertakwa itu serupa atau sama dengan keadaannya orang-orang yang fujar, orang-orang yang banyak berbuat maksiat? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, afanaj'alil muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Nah, apakah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menganggap bahwasanya orang muslim itu sama seperti halnya orang yang mujrim, orang yang berbuat dosa dan maksiat? Ma lakum, bagaimana kamu berbuat seperti apa, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ma lakum kaifa tahkumun, bagaimana kamu mengambil keputusan hal itu? Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah sama yang demikian antara orang yang taat dan mengikuti syariat dengan orang-orang yang berpaling dan menyimpang dari ketentuan syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Na'am." Bahwasanya apa manittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi ghadabin minallahi faman adallu liman ittaba'a hawahu. Na'am, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi na'am hudam minallahi innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala juga menyatakan, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sama keadaannya dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Padahal siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyukai orang-orang yang berbuat kedzaliman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini semua menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguh Allah Ta'ala membedakan antara orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala berupa Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang enggan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seseorang atau justru merendahkan kedudukan seseorang, itu semua tergantung, itu semua sesuai dengan kadar bagaimana dia mengikuti terhadap syariat agama ini, bagaimana kadar dia dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala menyatakan, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh kata Allah Ta'ala, akan kami berikan kepadanya penghidupan yang sempit di dunia ini. Dan akan kami kumpulkan pada hari kiamat nanti. Akan kami himpun dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta matanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya, ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala akan menunjukkan derajat orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang berpaling, orang-orang yang enggan dan tidak mau mengikuti ujian Allah berupa mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Naam, hal itu juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Kata Rasulullah sallam, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'an ini dan Allah Ta'ala akan merendahkan satu kaum yang lain juga dengan sebab Al-Quran ini. Artinya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala akan naikkan derajatnya. Sebaliknya, siapa yang enggan mengikutinya dan berpaling dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala pun akan menghinakannya. Maka ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji kita dengan perkara yang paling besar, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah supaya kita na'am mau mengikutinya ataukah tidak. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mau mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan mempelajarinya, dengan menghafalnya, dengan terus mengikuti dan beramal sesuai dengan petunjuknya. Dan sungguh akan semakin jauh dari kebenaran, sungguh akan senantiasa merugi orang-orang dan sesat dia, karena mereka menjauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ini juga menunjukkan pada kita tidak bisa tidak, atau seharusnya bagi kita, bahwa sesungguhnya mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang wajib bagi kita semuanya. Dalam segala apapun keadaan kita, dalam keadaan kita senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bagaimanapun, maka sungguh Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Allah Ta'ala menyatakan, ikutilah na'am apa saja yang telah diturunkan dari kalian, dan jangan kalian mengikuti na'am pemimpin-pemimpin yang selain Allah Ta'ala tersebut. Akan tetapi sedikit sekali kalian mau mengingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala juga ingatkan kita, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marju'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Ikutilah jalannya orang-orang yang mau kembali dan bertobat kepadaku, kata Allah Ta'ala. Dan kepadakulah kalian semua akan kembali. Dan kemudian aku akan mengabarkan terhadap apa saja yang pernah kamu perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengikuti syariat Allah Ta'ala. Dan manakala kita mempelajarinya, kita menghafalnya, kita mengamalkannya, maka sungguh insya Allah Ta'ala kita termasuk orang-orang yang lolos dalam ujiannya. Karena banyak manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syariatnya ini, diuji dengan kitabnya ini, diuji dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Namun banyak di kalangan umat ini berpaling. Banyak di kalangan manusia kemudian menjauh dan tidak mau mengikutinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan na'am kelapangan dan kemudahan bagi kita untuk senantiasa na'am berhasil di dalam mengikuti ujian demi ujiannya, khususnya ujian yang paling besar ini, yakni kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mengikuti syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Na'am, wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim dan sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun tidak akan pernah terlepas dari ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, menguji orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Naam, dengan ujiannya. Apa itu ujiannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, dalam kitab-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasul-Nya, kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian hai manusia merasa mengaku benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," syaratnya adalah hendaknya kalian mengikuti aku. Syaratnya adalah hendaknya kalian benar-benar ittiba' kepadaku. Nah, kata Al-Imam Al-Mukatsir rahimallahu taala dalam tafsirnya bahwa ayat ini merupakan bala, merupakan istilah, ini ujian. Ujian bagi orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya. Maka diuji oleh Allah dengan ayat ini, yaitu dengan diuji apakah mereka ini mau beritiba kepada beliau ataukah tidak. Jika dia benar-benar mengaku cinta kepada Allah, lalu mengikuti syariatnya Rasulullah, mengikuti agama yang diajarkan Rasulullah, tidak membuat-buat bid'ah, tidak mengadakan-adakan perkara baru, maka benar berarti pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, namun mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti sunnahnya beliau, bahkan beragama dengan hawa nafsunya, beragama dengan kebid'ahan-kebid'ahannya, maka pengakuan cintanya adalah dusta. Maka ma'asyiral muslimin, kita pun demikian. Orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah diuji dengan hal ini. Yakni apakah kita ini mau mengikuti Rasulullah, mau benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW, apakah tidak. Maka ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam beritiba kepada Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya balasan yang besar, yaitu aba yuhbibkumullah, niscaya Allah Ta'ala akan membalas, memberikan kecintaan kepada mereka. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dua balasan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang benar-benar mau ittiba kepada Rasulullah SAW, yaitu diberikan kepadanya kecintaan dari Allah Ta'ala dan diberikan kepadanya pengampunan dari segala dosa-dosa yang dia perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup hanya dengan itu. Allah Ta'ala pun memberikan kepadanya yang lain. Jika Allah mencintai hambanya, pasti Allah akan membelanya. Pasti Allah akan menolong apapun yang dia butuhkan. Allah Ta'ala menyatakan, Inna Allah yudafi'u anil ladina aman. Inna Allah yudafi'u anil ladina aman. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membela orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan juga orang-orang na'am yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini balasannya, dan masih banyak balasan-balasan lain yang Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beritiba kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ketahuilah pula bahwa sungguhnya kita sebagai seorang muslim dalam beramal, dalam beragama ini pun kita juga terus-menerus diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah agama kita ini, apakah amalan kita ini sesuai dengan yang disyariatkannya apakah tidak? Apakah kita beragama sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau juga menyatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama ini dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya itu akan tertolak. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya itu tertolak. Maka ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya Naam, dalam beribadah, dalam beramal di dalam agama ini, maka kita terus diuji Allah Ta'ala. Apakah amalan kita, apakah ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ataukah tidak. Sehingga dengan itu akan menentukan diterima atau ditolaknya amalan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu hari ada 3 orang datang, naam, mendatangi rumah-rumah Rasulullah SAW, menjumpai istri-istri Rasulullah SAW. Dengan tujuan apa? Untuk bertanya. Mereka ingin bertanya, bagaimana sih ibadahnya Nabi SAW di rumahnya itu? Bagaimana amalan beliau, ibadah beliau, naam, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Maka ma'asyiral muslimin, tatkala naam mereka selesai pulang dari rumah Nabi SAW menanyakan kepada istri-istri beliau tentang ibadahnya Rasulullah, maka merasalah mereka lemah, mereka merasa kecil dengan selama ini dengan ibadah mereka. Maka kemudian setelah itu salah satu dari mereka kemudian mengatakan, ama ana la atazawwazun nisa, adapun saya, maka setelah ini saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya. Begitu sampai akhir. Kenapa? Dia berazam dengan ucapannya ini supaya dengan dia tidak menikah, anggapannya bahwa dengan tidak menikah itu akan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan juga anggapannya bahwa sebenarnya nikah itu akan menghalang ibadah dan seterusnya. Sebaliknya orang kedua ada yang mengatakan, ama ana, naam, kata beliau, fa asumu wala uftir. Adapun saya, maka saya akan terus puasa pada siang hari dan saya tidak akan berbuka. Naam, karena anggapan dia bahwa dengan banyak makan dan minum menghalangi ibadah, atau naam, semakin banyak berpuasa itu mendekatkan kepada Allah. Begitu harapannya. Dan dia ingin terus-menerus waktu hari-harinya diisi dengan berpuasa, dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian orang yang ketiga pun tidak mau kalah. Beliau mengatakan, yakni orang yang ketiga mengatakan, ama ana, naam, kata beliau, fa aqumu wala anam, kata beliau, adapun saya, maka saya akan sholat malam, saya akan terus berdiri sholat malam sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, masing-masing berazam dengan suatu ibadah yang mulia, dengan suatu naam amalan yang nampaknya bagus, tetapi sesungguhnya amalan ini menyelisih sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah mendengar ucapan orang-orang ini, sahabat-sahabatnya ini, maka Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka dan mereka mengatakan, yakni antum, beliau mengatakan kepada mereka, antumul ladina kultum kada wa kada, apakah kalian ya fulan yang kalian mengatakan begini dan begitu? Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan benar wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian qala, beliau bersabda, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada kalian semua. Walakinni, akan tetapi, kata beliau, asumu wa uftiru wa akumu wa anamu wa atazawwazun nisa, akan tetapi saya ini juga salat lail dan saya juga tidur, saya juga puasa dan saya juga berbuka, dan saya pun juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, oleh karena itu siapa yang benci, tidak mau mengikuti dalam sunnahku, tidak mau mengikuti tuntunanku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita dalam beramal soleh, dalam beribadah kita pun kita terus menuju uji oleh Allah Ta'ala. Dia diuji dengan syariat ini, apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Siapa yang mengikutinya, siapa yang jalan dengan tuntunan syariat agama ini, maka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, bila kita tidak sesuai, maka kita pun tidak akan diterima amalan itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, sekedar sebuah contoh tentang berbagai macam ibtila, berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus berikan pada kita untuk menguji sampai di mana kesungguhan kita dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mudah-mudahan dengan gambaran yang singkat ini, maka marilah kita menyadari bahwa sungguhnya kehidupan kita di sini bukanlah main-main. Bukan pula untuk bersantai-santai. Bukan pula untuk sesuatu, yakni bersenang-senang sekedar mengikuti nafsu. Naam, itu saja. Lah, bukan itu saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka mari kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan benar-benar kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah, yang dengan itu semua mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhasil dalam melampaui ujian demi ujiannya, orang-orang yang lulus dalam ujian sehingga mendapatkan naam kemenangan dengan berupa kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.